Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab firman Allah, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dari surat Al-Maidah ayat 23. Kali ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam Kitabut Tauhid di bab tersebut mengutip ayat lain yang masih berhubungan dengannya, yaitu ayat ketiga dari Quran surat At-Talaq. Beliau rahimahullah mengatakan, wa qawluhu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid beliau mengutip ulang ayat ini, lalu mengutip perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa ghairuhu ay kafihi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fahuwa hasbuhu adalah kafihi, Allah akan mencukupi segala keperluannya. Ini janji Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang bertawakal kepadanya. Qala wa man kana Allahu kafihi wa waqihi fala matma'a fihi li'aduwihi. Kemudian kata beliau rahimahullah, barang siapa yang Allah telah mencukupi segala keperluannya dan menjaganya, maka musuh tidak akan berambisi kepadanya. Artinya musuhnya tidak akan semena-mena dan berani kepadanya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan rasa takut dalam hati musuhnya. Ini semua karena tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadurruhu illa adza la budda minhu. Dan siapa yang Allah telah cukupi keperluannya dan Allah jaga dia, enggak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Illa adza la budda minhu, kecuali gangguan yang memang biasa dan mau tidak mau dihadapinya. Kalhari, seperti hawa panas. Walbaradi, dan hawa dingin. Walju'i wal'atoshi, rasa lapar dan rasa haus. Kalau hawa dingin, hawa panas, rasa lapar, rasa haus, ini gangguan yang biasa dialami oleh siapapun tanpa terkecuali. Kita merasa terganggu ketika hawa panas, dan sebaliknya kita juga tidak nyaman saat ada di cuaca yang dingin, apalagi kalau lapar. Ya, ini gangguan yang mau tidak mau memang kita rasakan gitu. Sesuatu yang gak bisa dihindari. Tapi kalau sifatnya yang membahayakan, maka akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bertawakal kepadanya. Sebab tadi dikatakan, barang siapa yang Allah telah memberikan kecukupan kepadanya dari segala keperluan dan Allah jaga, maka gak ada satu hal pun yang bisa membahayakannya, kecuali gangguan yang memang biasa yang kita rasakan. Wa amma an yadhurruhu bima yablughu bihi muraduhu minhu fala yakunu abadan. Dan demikian juga sesuatu yang membahayakannya ketika ia ingin menggapai apa yang diinginkannya, fala yakunu abadan, ini juga enggak akan terjadi, enggak akan ada. Ini jaminan bagi siapa yang bertawakal kepadanya. Wa farqun bainal adza alladhi huwa fil zahiri idza'un wa fil haqiqati ihsanun wa idrarun bi nafsihi wa bainad darar alladhi yatashaffa bihi minhu. Dan beda antara gangguan yang secara zahirnya merupakan gangguan namun hakikatnya adalah kebaikan dan tindakan membahayakan diri sendiri, dengan bahaya-bahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan darinya. Gangguan yang secara zahirnya sebagai gangguan namun pada hakikatnya adalah kebaikan, itu seperti hawa panas dan hawa dingin tadi. Hawa panas, meskipun kita anggap sebagai gangguan, tapi itu sangat bermanfaat sekali kalau kita ada di cuaca dingin. Demikian juga hawa dingin, ini sangat mengganggu sekali, tapi itu bermanfaat ketika kita ada di cuaca yang panas. Saat panas kita mengharapkan udara dingin, saat dingin kita mengharapkan udara panas. Jadi sekalipun gangguan, itu hakikatnya kebaikan. Kalau idrarun binafsi, tindakan membahayakan diri sendiri, itu seperti lapar, rasa lapar. Kalau kita gak makan, ya otomatis kita akan merasa lapar. Kalau kita gak minum, ya otomatis kita akan merasa haus. Ini namanya tindakan membahayakan diri sendiri. Coba jangan minum, pasti kita akan merasakan apa? Haus. Coba jangan makan, pasti kita akan merasakan lapar. Ini beda dengan ad-dharar alladhi yatashaffa bihi minhu, bahaya-bahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari orang yang bertawakal kepadanya. Seperti apa? Seperti tadi misalnya diserang musuh, dikepung musuh, diserang ataupun dikepung musuh, ini hal yang sangat membahayakan. Bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jauhkan dari hal tersebut. Karena Allah berikan jaminan, Allah cukupi kebutuhannya dan Allah akan jaga. Sehingga bahaya yang ditimbulkan oleh musuh itu dihalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ja'alallahu likulli amalin jaza'an min nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi setiap amalan pahala, min nafsihi, dari dirinya sendiri. Waja'ala jaza'at tawakkal 'alaihi nafsu kifayatihi. Dan Allah telah tetapkan balasan bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya adalah kecukupan yang telah disiapkan oleh dirinya. Ya. Faqala Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Ya. Jadi amalan apapun akan Allah siapkan balasannya dari dirinya. Demikian juga amalan tawakal, Allah akan siapkan balasan. Apa itu? Allah akan berikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Falam yaqul falahu kadza wa kadza minal ajri. Di sini Allah tidak mengatakan maka baginya ini dan itu dari pahala. Coba perhatikan kembali ayat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, atau dengan bahasa lain Allah akan mencukupi segala keperluannya. Allah tidak mengatakan barang siapa yang bertawakal kepadanya maka ia akan mendapatkan ini dan itu dari pahala, dari balasan. Kama qala fil a'mal, sebagaimana Allah katakan hal itu terhadap amalan-amalan yang lain. Artinya memang setiap amalan itu ada pahalanya. Dan biasanya pahalanya disebutkan. Siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Tapi kalau tawakal, Allah langsung yang memberikan jaminan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inilah keistimewaan tawakal. Ya. Inilah keistimewaan tawakkal. Bal ja'ala nafsahu subhanahu kafi 'abdah almutawakkal 'alaih wa hasibahu wa waqihi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dirinya lah yang akan memberikan kecukupan kepada seorang hamba yang bertawakal kepadanya, memenuhi segala keperluannya, wa waqihi, dan akan menjaganya. Jadi ada keistimewaan tersendiri sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kalau hadis seperti misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, amalan saum, ya kan? Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Disebutkan pahalanya secara khusus. Tapi kalau tawakal, Allah sebutkan secara umum bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada siapa yang melakukannya. Nah, falau tawakkala al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulih wa kadathu as-samawati wal ardu man fihinna la ja'ala Allahu lahu makhraja wa kafahu wa razaqahu wa nasarahu. Maka seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian langit dan bumi menyempitkannya dan apa yang ada di dalamnya membuatnya sempit, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah akan berikan kecukupan kepadanya, Allah akan memberinya rejeki, dan Allah akan menolongnya. Ini semua terkait dengan makna fahuwa hasbuh. Umay yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Qala wa fi atharin rawahu Ahmad fi Zuhud an Wahab ibn Munabbah atau Munabbih qala qala Allahu azza wa jal fi ba'dhi kutubihi bi'izzati innahu man i'tasama bi fakadathu as-samawati biman fihinna wal arduna biman fihinna fa inni aj'al lahu min dhalika makhraja. Dalam sebuah athar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud dari Wahab ibn Munabbih, Wahab mengatakan Allah azza wa jal menyatakan di sebagian dari kitab-kitabnya, bi'izzati, dengan kemuliaanku atau demi kemuliaanku, sesungguhnya siapa saja yang berpegang teguh kepadaku, bersandar kepadaku, kemudian langit dan apa yang ada di dalamnya, bumi dan apa yang ada di dalamnya menyempitkannya, maka aku akan siapkan untuknya jalan keluar dari kesempitan tersebut. Wa man lam ya'tasim bi fa inni aqwa yadayhi min asbabis sama wa akhsifu min tahti qadamayhi al-ardha fa aj'aluhu fil hawa thumma ukiluhu ila nafsi. Dan sebaliknya, siapa yang tidak berpegang teguh kepadaku, tidak bersandar kepadaku saat menghadapi kesulitan atau kesempitan, maka sesungguhnya aku akan memutus aqta yadaihi min asbabis sama, akan memutus dirinya dari sebab-sebab yang membuatnya bisa mendapatkan jalan keluar, sebab-sebab dari langit. Wa akhsifu min tahti qadamaihi al-ardh, dan aku akan menenggelamkan sebab-sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan jalan keluar, min tahti qadamaihi, ke dalam bumi yang ada di bawah kedua telapak kakinya. Jadi yang berpegang teguh kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, intinya Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Sedangkan yang tidak bersandar kepadanya, Allah akan putus segala sebab, baik dari langit maupun dari bumi, yang dengan sebab itu dia bisa mendapatkan jalan keluar. Berarti dia tidak akan diberikan jalan keluar dari kesempitan yang dihadapinya. Fa aj'aluhu fil hawa, kemudian kujadikan kesempitannya atau kesulitannya ada di permukaan, ada di udara, lalu aku akan timpakan kepada dirinya. Ya. Jadi Allah tidak akan tolong, Allah enggak akan berikan jalan keluar bagi siapa yang tidak bersandar kepadanya. Kafa bi li 'abdi malan idza kana 'abdi fi ta'ati u'tihi qabla an yas'alani wa astajibu lahu qabla an yad'uni fa ana 'alamu bi hajatihi allati tarfaqu bihi minhu. Kafa bi li 'abdi malan. Aku akan memberikan kecukupan berupa harta kepada hambaku. Idza kana 'abdi fi ta'ati, jika hambaku dalam ketaatan kepadaku, maka aku akan memberikannya sebelum dia meminta. Aku akan mengabulkan doanya sebelum dia berdoa kepadaku. Dan aku lebih tahu soal kebutuhannya yang dia sangat bergantung kepadanya. Ini juga terkait dengan janji Allah untuk memberikan kecukupan kepada siapa saja yang bertawakal kepadanya. Nah, qala wa fil ayati, pada ayat yang sedang kita bahas tadi, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dalilun 'ala fadli tawakkal. Ada dalil tentang keutamaan tawakal. Sebagian keutamaannya sudah kita lewati dalam uraian Syekh Abdurrahman bin Hasan tadi, ya. Wa annahu a'zamul asbab fi jalbil manafi wa daf'il madar. Dan bahwasanya tawakal adalah merupakan sebab terbesar dalam meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Kalau kita ingin meraih segala hal yang bermanfaat dalam hidup dan ingin terhindar dari segala hal yang membahayakan dalam hidup, maka kunci utamanya adalah tawakal. Sebab tawakal termasuk sebab terbesar kita bisa meraih kemanfaatan dan terhindar dari segala kemudharatan. Lianna Allah Ta'ala 'allaqa al-jumlata al-akhirata 'ala al-ula ta'liq al-jazaa'i 'ala asy-syarti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungkan kalimat yang terakhir dari ayat, kalimat yang terakhir dari ayat itu fahuwa hasbuh, Allah hubungkan dengan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu kalau dari ayat berarti wa may yatawakkal 'alallah. Allah hubungkan kalimat yang terakhir dengan kalimat yang pertama, ta'liqal jazaa 'ala syarti, yaitu hubungan balasan dengan syarat. Hubungan balasan dengan syarat. Mana yang merupakan balasan? Yang merupakan balasan adalah kalimat terakhir, fahuwa hasbuh. Adapun yang merupakan syarat adalah kalimat yang pertama, wa may yatawakkal 'alallah. Artinya, balasan itu bisa kita peroleh dengan syarat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada korelasi yang jelas antara kalimat yang terakhir dengan kalimat yang pertama. Kalimat yang terakhir fahuwa hasbuh, kalimat yang pertama wa may yatawakkal 'alallah. Enggak bisa dipisah, itu terhubung, ya. Karena man di sini kalau dalam ilmu nahu termasuk dari man syartiyah, ya. Nah, ada tuh syarti, alat yang berfungsi menetapkan sebuah syarat. Fayamtani wa an yakuna wujudu syarti ka'adamihi. Maka sesuatu yang tidak mungkin terjadi adanya syarat tetapi menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Enggak mungkin ada syarat kalau tidak ada artinya. Ya. Li'anna Allah Ta'ala rattabal hukma 'alal wasfil munasib lahu, sebab Allah Ta'ala menetapkan hukum sesuai dengan sifat yang cocok untuknya. Ya. Ada yang bertawakal, maka akan ada balasannya. Apa itu? Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Fa'ulima anna tawakkulahu huwa sababu kaunillahi hasban lahu, maka diketahuilah di sini bahwa tawakal kepada Allah menjadi sebab Allah memberikan kecukupan. Nah, qala wa fiha, kemudian di dalam ayat yang sama yang tadi juga, tanbihun 'alal qiyam bil asbabi ma'at tawakkal, ada peringatan agar menempuh sebab dilakukan bersamaan dengan tawakkal. Li'annahu ta'ala dzakara at-taqwa tsumma dzakara at-tawakkal, sebab Allah menyebutkan takwa lalu menyebut tawakkal. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wattaqullah wa'alallah falyatawakkalil mu'minun, bertakwalah kalian kepada Allah ya, dan bertawakkalah kaum mukminin kepadanya. Allah sebutkan takwa terlebih dahulu, kemudian setelah itu Allah sebutkan tawakal. Ini menunjukkan bahwa menempuh sebab ya, itu dilakukan bersamaan dengan tawakal. Nah, jangan sampai seseorang hanya berusaha tapi kemudian meninggalkan tawakal, atau sebaliknya, tawakal tanpa disertai menempuh sebab dan melakukan usaha. Menempuh sebab dan bertawakal ini harus berjalan secara beriringan. Ya. Menempuh sebab kemudian meninggalkan tawakal, kata Syekhul Islam, adalah qadhun fi syariah. Sama saja dengan mencela syariat. Sama saja dengan mencela apa? Syariat. Ya, enggak boleh itu. Karena syariat tidak hanya memerintahkan untuk berusaha menempuh sebab kemudian tanpa disertai dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala faja'ala tawakkal ma'at taqwa alladhi huwa qiyamun bil asbabil ma'mur biha. Maka di ayat ini Al-Ma'idah ayat 11, wattaqullah wa'alallah falyatawakkalil mu'minun, Allah Subhanahu wa taala jadikan tawakal bersama dengan takwa yang merupakan upaya menempuh sebab al-ma'mur biha, yang memang diperintahkan. Fatawakkal biduni al-qiyam bil asbabil ma'muri biha ajzun mahdun. Maka tawakal bila tanpa disertai dengan upaya menempuh sebab yang diperintahkan itu merupakan ketidakberdayaan saja. Merupakan bentuk ketidakberdayaan, kelemahan. Jadi tawakal saja, enggak usaha, enggak pernah usaha, enggak pernah melakukan sebab, mencukupkan diri dengan apa? Tawakal. Maka sesungguhnya itu bukan tawakal, tapi gambaran dari ketidakberdayaan, ketidakmampuan, lemah. Ingin punya ini, ingin punya itu, tapi tidak melakukan sesuatu, kan lucu. ingin punya rumah yang bagus, contoh sederhananya, ingin makan enak, contoh sederhananya, ingin punya itu, ingin punya ini, tapi tidak melakukan apa-apa. Ingin punya ilmu, enggak pernah belajar. Cukup apa? Tawakal. Ini bukan tawakal namanya, tapi gambaran dari ketidakberdayaan saja, kelemahan. Wa in kana masyuban binau'in minat tawakkal, walaupun sedikit dipoles dengan bahasa tawakal. Biasa kan kalau orang yang punya kelemahan itu berusaha menutupi kelemahannya dengan sesuatu. Secara ilmu psikologi kan bisa diketahui ya, kalau ada orang punya lemah itu biasanya tingkahnya aneh-aneh. Tujuannya apa? Menutupi kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, contoh sederhana misalnya, seorang suami itu kalau lemah di hadapan istrinya, suaminya disuruh ngepel tiap pagi, suaminya suruh nyapu, pokoknya pekerjaan-pekerjaan rumah dilakukan sama suami. Ini kan lemah, takut ya kan sama istrinya. Biasanya di luar itu sok jagoan, datang ke rumah merunduk di hadapan istrinya, lemah kan. Ketika di luar rumah biasanya sok jagoan. Nah, yang kelihatan sok jagoan di rumah itu, di luar rumah, itu tanda kalau di rumah lemah. Di luar harimau, di rumah kucing. Ayo. Nah, ini cuma sekedar contoh saja, dan itu fakta. Ya, itu fakta, selalu begitu. Kenapa di luar rumah kok sok jagoan, sok kuat? Untuk menutupi kelemahan yang ada pada dirinya saat di dalam rumah. Jadi murang maring di luar lah mencek bahasa Sunda mah. Murang maring nanti di luar, ai di imam teh bisa ngamek. Gitu. Bukan enggak berani di rumah, cuma istrinya lebih berani. Ini repot kan kalau kayak gitu. Sekali lagi, kalau ada orang yang lemah itu biasanya menutupi diri untuk menyembunyikan kelemahannya. Ya. Nah, orang yang enggak berdaya enggak bisa berusaha, ya, enggak mampu melakukan upaya menempuh sebab, itu suka menutupi kelemahan dan ketidakmampuannya dengan bahasa apa? Tawakal. Nah, tiga we, ah tawakal we. Ya, tawakal saja sama Allah. Kenapa kamu enggak menuntut ilmu? Tawakal kepada Allah. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Tawakal kepada Allah. Menutupi kelemahan dan ketidakberdayaannya dengan bahasa tawakal. Makanya dikatakan di sini jelas sekali. Coba perhatikan kembali. Fatawakkal bidunil qiyam bil asbabil ma'mur biha ajzun mahbun. Bertawakal tanpa melakukan upaya menempuh sebab, ya, yang diperintahkan adalah gambaran dari ketidakberdayaan saja, gambaran dari kelemahan saja. Wa in kana masyuban binau iminat tawakkul, walaupun sedikit dipoles dengan bahasa tawakal. Ya. Fala yambagi lil abdi an yaj'ala tawakkulahu ajzan wala ajzuhu tawakkulan. Ini kalimat yang bagus sekali. Fala yang bagi lil abdi, maka tidak pantas bagi seorang hamba menjadikan tawakalnya sebagai bentuk ketidakberdayaannya dan menjadikan ketidakberdayaannya sebagai bentuk tawakalnya. Jangan jadikan tawakal sebagai alasan dia tidak berdaya. Dan jangan jadikan ketidakberdayaan itu sebagai bentuk tawakal. Ya. Bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbab allati la yatimmul maqsud illa biha kulliha. Akan tetapi hendaknya dia menjadikan tawakalnya bagian dari upaya menempuh sebab. Allati la yatimmul maqsud illa biha kulliha, yang enggak akan sempurna hal yang diinginkannya kecuali dengannya, dengan upaya menempuh sebab tadi. Dzakarahu Ibnu Al-Qayyim bi makna. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim secara makna. Nah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang kuat. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang kuat. Karena ketika dia bertawakal kepada Allah, maka dia akan menempuh segala sebab dan upaya untuk mewujudkan apa saja yang diinginkannya dalam hidup. Ya. Nah, jangan sampai salah tafsir bahwa tawakal itu gambaran dari kelemahan dan ketidakberdayaan. Tidak. Tawakal itu gambaran dari kekuatan. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang kuat. Ya. Karena orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan berdiam diri. Enggak akan pasrah gitu. Nah, di kebanyakan orang, ya, tawakal itu selalu diartikan dengan kepasrahan. Salah itu. Bukan. Sama persis ketika masuk dalam pembahasan tentang sabar. Biasanya dalam pandangan banyak orang, sabar itu cenderung mengalah, gitu kan. Tampar pipi kanan, kasihin pipi yang kiri, diem, mengalah. Enggak seperti itu. Sabar itu, makna yang sesungguhnya adalah habsun nafs. Menahan diri dari melakukan hal yang tidak terpuji. Ini namanya sabar. Makanya para ulama membagi, ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar dalam menghadapi segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi, ya, sabar selalu diartikan dengan mengalah atau bahkan kalahan. Kemudian tawakal diartikan dengan pasrah. Padahal enggak seperti itu. Orang yang tawakal itu bukan orang yang pasrah. Orang yang tawakal itu orang yang bekerja, orang yang berusaha. Begitu. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi segala keperluannya, segala kebutuhannya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabut Tauhid masih di bab yang sama mengutip hadis qala an Ibni Abbasin qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Ya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Saat orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang munafik, sesungguhnya kafir Quraisy telah mengepung kalian. Ini kata-kata kaum munafikin kepada Rasul dan para sahabatnya. Orang-orang kafir Quraisy telah mengepung kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Namun justru yang terjadi bertambah keimanan para sahabat. Ya. Waqalu, dan mereka semua termasuk Rasul saat itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang ringan ya, tapi bobotnya luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Kalimat ini diucapkan saat kita menghadapi situasi yang genting. Saat kita menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang buruk yang kita ingin terhindar darinya. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, Dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu al-Bukhari wa Nasa'i, hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Karena kalimat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, kata Allah, jadilah kamu dingin, tidak mengeluarkan hawa, panas, dan memberi keselamatan pada Ibrahim. Kalimat ini juga yang menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dikepung oleh kafir Quraisy, sehingga Allah timpakan dalam hati-hati kufar Quraisy itu rasa takut berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala mengutip ulang riwayat ini atau hadis ini dalam Fathul Majid. Kemudian beliau mulai mengurai isinya. Qala qauluhu hasbunallah. Dalam hadis tadi dikatakan kalimat hasbunallah ay kafina. Maksudnya adalah cukuplah bagi kami Allah. Fala natakilu illa alaihi. Kami tidak akan bersandar kecuali hanya kepadanya saja. Ya. Qala ta'ala alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang akan memberikan kecukupan kepada hambanya? Nah, kalau kita tahu bahwa Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita dari segala hal yang kita butuhkan, maka wajib bagi kita bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya. Jangan bersandar kepada makhluk, karena makhluk sekuat apapun, sehebat apapun, enggak bisa memberikan perlindungan. Ya. Enggak bisa memberikan kecukupan sebanyak apapun hartanya. Sebab apa yang ada di sisi manusia itu akan habis, sedangkan yang ada di sisi Allah akan tetap abadi. Qala wa qauluhu wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia Allah sebaik-baik pelindung, ai ni'mal mawkul ilaihi. Ya. Dia Allah sebaik-baik zat yang dimintai perlindungannya. Dia Allah sebaik-baik zat yang dimintai perlindungannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa'tasimu billah huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, dialah pelindung kalian. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, wa makhsusu ni'ma makhdhufun taqdiruhu huwa. Makhsusu ni'ma, sebaik-baik Ini kan cenderung mengandung unsur penghususan. Penghususan dari kalimat nikmat sebaik-baik makhdufun, dihapus, tidak disebutkan. Takdiruhu huwa, perkiraannya huwa, huwa nikmal wakil gitu. Hasbunallah wa huwa nikmal wakil, cukuplah bagi kami Allah, wa huwa nikmal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Tapi dihapuskan kata huwanya. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa hasbu man tawakkala alaihi wa kafi man laja'a ilaihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya dan memenuhi kebutuhan. Man laja'a ilaihi, orang yang bersandar kepadanya. Wa huwa alladhi yu'aminu khaufal khaif, dia Allah yang memberikan keamanan dari rasa takut orang-orang yang sedang ketakutan. Wa yujirul mustajir, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang melindungi orang-orang yang mencari perlindungan. Faman tawallahu wastansara bihi wa tawakkal alaihi wa qata'a bi kulliyatihi ilaihi tawallahu wa hafidhahu wa harasahu wa sanahu. Barang siapa yang mencari perlindungan, mencari pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, kemudian memutuskan segala hal kecuali Allah, tawallahu, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Wa hafidhahu, Allah akan menjaganya. Wa harasahu, Allah akan melindunginya. Wa sanahu, dan menjaganya. Wa man khafahu wattaqahu ammanahu mimma yakhafu wa yahdhar. Dan siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keamanan dari segala hal yang ia takutkan dan ia khawatirkan. Wa yajribu ilaihi ma yahtaju ilaihi minal manafi. Dan Allah akan mendatangkan kepadanya apa yang ia butuhkan dari kemanfaatan, jaminan intinya. Ya. Maka sekali lagi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat yang agung. Jangan sampai kita lewatkan saat kita menghadapi kesempitan, kesulitan. Qauluhu qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, qala ta'ala qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Kemudian dalam hadis tadi ada kalimat qala ha Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Ini ada dalam firman Allah, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala. Allah buat api tersebut menjadi dingin. Ya. Ini khusus pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan wajib untuk kita imani dan kita yakini bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu memberi manfaat yang besar. Dan gak perlu kita coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Kalau kita melakukan uji coba, maka itu sebenarnya bukti kita gak yakin. Uji coba, api dinyalakan, masuk ke dalam kobaran api, terus bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, gosong, terbakar, mati. Jangan. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita itu bukan hal yang perlu diuji cobakan, tapi yang seharusnya adalah diamalkan. Kalau kita melakukan uji coba, itu artinya kita enggak yakin. Ya. Enggak perlu seperti itu. Yakini bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu hal yang bermanfaat buat kita. Ya. Qauluhu wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna nas qad jama'u lakum fahshauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa dhalika ba'da munsarifi Quraisy wal Ahzab min Uhud. Balaghahu anna Aba Sufyan wa mamahu qad ajma'ul karrata 'alaihim. Kemudian dalam hadis ada kalimat bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya kafir Quraisy telah mengepung kalian, takutlah kalian kepada mereka. Namun yang terjadi justru sahabat dan rasul bertambah imannya. Kemudian mereka bersama-sama mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itu terjadi setelah bubarnya kafir Quraisy, ya, beserta dengan pasukannya min Uhud, dari Uhud. Balaghahu anna Aba Sufyan wa mamahu qad ajma'ul karrata 'alaihim, sampai berita bahwa Abu Sufyan dan yang bersamanya mengepung kaum muslimin, mengepung Rasul dan para sahabatnya. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sab'ina raqiban hatta intaha ila Hamra al-Asad. Lalu Nabi bersama dengan 70 orang sahabat, ya, yang berkendara atau keluar menaiki kendaraan, hatta intaha ila Hamra al-Asad, hingga tiba di satu tempat yang disebut dengan Hamra al-Asad. Fa'alqallah ar-ru'ba fi qalbi Abi Sufyan. Ya, ketika Rasul dan para sahabat yang berjumlah 70 orang itu tadi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah tuangkan rasa takut dalam hati Abu Sufyan. Jadi gentar, padahal mereka sudah mengepung. Faraja'a ila makkata bimam ma'ahu. Akhirnya Abu Sufyan dan yang bersamanya kembali ke Mekah. Wa marra bihi rukabun min Abdil Qais. Di jalan Abu Sufyan dan yang bersamanya berpapasan dengan rombongan utusan Abdul Qais. Faqala, kemudian Abu Sufyan bertanya, aina turidun, mau pergi kemana kalian? Qalu nuridul Madinah, dijawab, kami ingin ke Madinah. Qala, lalu kata Abu Sufyan, fahal antum muballighuna Muhammadan anni risalatan? Kata Abu Sufyan, apakah kalian mau menyampaikan surat dariku untuk Muhammad? Mereka menjawab, na'am, iya. Qala, fa'idha wafaitumuhu fa'akhbiruhu anna qad ajma'na sayr ilaihi wa ila ashabihi linasta'sil baqiyatahum. Kemudian kata Abu Sufyan, sampaikan kepada Muhammad bahwa kami telah mengepung, menutup jalan-jalan, ya, dan kami akan menghabisi, ya, mereka para sahabat yang bersama dengan Nabi. Famarra rukab bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Hamra al-Asad. Lalu rombongan Abdul Qais tadi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Rasul ada di Hamra al-Asad. Fa akhbaru billadhi qalahu Abu Sufyan. Mereka mengabarkan soal apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Faqala, kemudian Rasul mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa fi hatainil qissatain, di dua kisah ini, kisah di lemparkannya Ibrahim ke dalam kobaran api dan dikepungnya Rasul bersama dengan sahabat-sahabatnya. Fadlu hadihil kalimatil azimah. Ada keutamaan kalimat yang agung ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa innaha qaulul khalilain alaihi masalam fi syada'id. Dan ternyata kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah ucapan dua kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan Muhammad, fi syada'id, saat keduanya menghadapi kesulitan. Wa ja'a fil hadis, kemudian disebutkan ada dalam sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Idza waqa'tum fil amri al-'azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada dalam sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Kalimat, apabila kalian dihadapkan pada satu urusan yang besar, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, tapi hadisnya lemah. Secara makna benar bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang pas dan pantas kita ucapkan saat kita menghadapi kesulitan dan perkara-perkara yang besar yang kita ukur bahwa perkara itu di luar kemampuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.